kesempatan untuk talabul ilmi yang Imam Ahmad rahimahullahu taala menyebutkan tentang betapa mulianya, betapa agungnya, betapa besarnya pahala seorang mencari ilmu. Tatkala beliau memberikan nasihat kepada murid-muridnya, kata beliau, al-ilmu la ya'diluhu syai'un idza sahhat niyatuhu. Al-ilmu, kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, bahwasanya pahala mencari ilmu, keutamaan mencari ilmu ini tidak bisa ditandingi dengan amalan apapun, dengan catatan apabila orang tersebut benar niatnya. Apabila orang tersebut benar di dalam meniatkan, di dalam talabul ilmi. Faqila lahu, ditanyakan kepada beliau, kaifa dzalik, bagaimana seorang dikatakan benar di dalam talabul ilmi, di dalam mencari ilmu? Maka beliau menyebutkan, idza kana raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi, apabila dia niatnya, tujuannya di dalam talabul ilmi, di dalam mencari ilmu adalah raf'ul jahli. Raf'u itu artinya adalah mengangkat, menghilangkan kebodohan yang ada pada dirinya dan menghilangkan kebodohan yang ada pada orang lain. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah, inilah keutamaan yang sangat besar bagi mereka orang-orang yang benar niatnya di dalam talabul ilmi, niat ikhlas karena Allah, dalam rangka taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan siang hari ini kita masih melanjutkan pembahasan kitab Fadlul Islam, keutamaan agama Islam, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bahwasanya annal bid'ata asyaddu minal kabair, yang namanya bid'ah, amalan-amalan bid'ah ini lebih berbahaya daripada dosa-dosa besar, lebih berbahaya daripada mencuri, lebih berbahaya daripada membunuh jiwa yang Allah haramkan. Ya. Dengan beberapa alasan, di antara alasan yang disebutkan oleh Syekh, karena di sana ada amalan bid'ah yang bid'ahnya sampai tingkatan syirkiyah, sampai tingkatan kesyirikan, tukhriju minad din, yang mengeluarkan seorang dari agama. Contohnya adalah kadu'ai ghairillah, berdoa kepada selain Allah, wal istighasatu bil amwat, minta pertolongan dalam keadaan terjepit kepada orang-orang yang telah mati. Ini adalah amalan-amalan bid'ah yang sampai tingkatkan tingkatan kesyirikan. Barakallahu fikum. Kemudian juga di antara sisi kenapa bid'ah itu lebih berbahaya daripada dosa-dosa besar, disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghalangi taubat dari pelaku-pelaku bid'ah, yaitu tidak memberikan taufik kepada mereka untuk bertaubat. Barakallahu fikum. Karena mereka yang melakukan bid'ah pada hakikatnya mereka adalah telah membuat kedustaan atas nama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan tatkala mereka mengamalkan bid'ah, merasa dirinya berada di atas kebenaran, merasa di atas al-haq, sehingga sedikit orang yang bertobat dari perbuatan bid'ah. Barakallahu fikum. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Kita sekarang akan memasuki bab yang berikutnya, adalah bab firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-65 sampai 67. Membahas tentang firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, membantah mereka orang-orang ahlul kitab, orang-orang al-Yahud wa Nasara, yang mereka menisbahkan bahwasannya Ibrahim dari mereka. Ini pernyataannya mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Orang Yahudi mengatakan bahwasannya Ibrahim dari mereka. Orang Nasara pun mengatakan demikian. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat tersebut, ya ahlal kitab lima tuhajuna fi Ibrahim ila qalihi ta'ala wa makana minal musyrikin. Ya ahlal kitab, wahai orang-orang ahlul kitab, kenapa kalian berdebat, kalian ribut tentang Nabiullah Ibrahim alaihi salam? Dan Nabiullah Ibrahim alaihi salam bukanlah orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa makana minal musyrikin, tidaklah orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, beliau menjelaskan ahlul kitab humul yahudu wan nasara. Yang dimaksud ahlul kitab, mereka adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Haulai, mereka itu disebut dengan ahlul kitab, orang yang memiliki kitab. Karena turun kepada mereka Alkitab, turun kepada mereka orang-orang al-Yahud kitab Taurat, kepada orang-orang Nasara kitab Injil, ya. Tapi mereka walam ya'malu bil kitab, akan tetapi mereka tidak mau mengamalkan isi kitab, bahkan mereka meninggalkan, bahkan mereka merubahnya. Barakallahu fikum. Inilah keadaannya ahlul kitab. Disebutkan bahwasanya mereka orang-orang al-Yahud dan orang-orang Nasara. Lama da'ahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal Islam. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka kepada Islam supaya mereka masuk ke dalam agama Islam, apa jawabannya mereka orang-orang al-Yahud dan orang-orang Nasara? Mereka menjawab, inni rasul. Tatkala mereka diajak kepada Islam, waqala inni rasulullahi ilaikum jami'a alladhi lahu mulku samawati wal ardi. Qalu la natabi'uka nahnu ala dini Ibrahim. Tatkala mereka orang-orang al-Yahud dan orang-orang Nasara diajak untuk mengikuti agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inni Rasulullah ilaikum jami'a. Sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepada kalian semua. Alladzi lahu mulku samawat, yang mana hanya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala kerajaan langit-langit dan bumi. Dikatakan ini Rasulullah ilaikum jami'a. Apa jawabannya mereka? Haulai ahlul kitab, al-yahud wa nasara. Mereka dengan tegas, jelas mengatakan, qalu lana tabi'uka, kami tidak akan mengikuti kamu. Nahnu ala dini Ibrahim, kami sudah berjalan, sudah mengikuti di atas agamanya Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Ini alasan mereka. Alasan mereka tatkala diajak untuk mengikuti kebenaran, mengikuti apa yang datang dari Allah dan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka dengan tegasnya mengatakan bahwasanya la natabi'uk, kami tidak mengikuti engkau. Nahnu ala dini Ibrahim, kami berada di atas agama Nabiullah Ibrahim. Ini alasannya mereka, orang-orang al-Yahud, orang-orang Nasara, tatkala diajak untuk masuk ke dalam Islam. Barakallahu fikum. Maka Allah tabaraka wa ta'ala membantah mereka. Wallahu jalla wa ala radda alaihim. Allah tabaraka wa ta'ala membantah mereka, ucapannya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, yang mereka tidak mau mengikuti agama Islam, tidak mau mengikuti petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan alasan kami sudah mengikuti agama Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Maka Allah sebutkan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-68, kata Allah subhanahu wa ta'ala, inna awlan nasi bi Ibrahima lalladzina taba'uhu wa hadhan nabiyyu waladzina amanu wallahu waliyul mu'minin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya awlan nas bi Ibrahim, orang yang paling dekat atau manusia yang paling dekat dengan Nabiullah Ibrahim alaihi salam, siapakah mereka? Yaitu orang-orang yang mengikuti agamanya mereka, atau yang mengikuti agamanya Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Di antaranya adalah wahadhan nabiyyu, dan nabi ini yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang beriman bersamanya. Wallahu waliyul mu'minin, Allah subhanahu wa ta'ala penolongnya orang-orang yang beriman. Barakallahu fikum. Ini untuk membantah ucapannya mereka, orang-orang al-Yahud, orang-orang Nasara, yang mengatakan bahwasanya mengikuti agamanya Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Tapi dijelaskan di sini, orang yang mengikuti Nabiullah Ibrahim, barakallahu fikum, mereka adalah orang-orang yang jujur mengikuti agamanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam di atas tauhid. Di antaranya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang bersamanya. Sehingga ucapan yang dikatakan mereka bahwasanya mengikuti agamanya Nabiullah Ibrahim, tapi ternyata tidak mengikuti agamanya, tapi ternyata barakallahu fikum membangun agamanya di atas kesyirikan, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, maka ini sebuah kedustaan. Ya, ini sebuah kedustaan. Barakallahu fikum. Mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara mengaku mengikuti agamanya Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Tapi pada kenyataannya barakallahu fikum, amalan yang mereka lakukan menyelisih apa yang ada pada diri Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Justru mereka melakukan amalan yang sebaliknya. Tatkala Nabiullah Ibrahim alaihi salam mentauhidkan Allah dan jauh dari kesyirikan, mereka orang-orang al-Yahud, orang-orang Nasara, kental dengan kesyirikan. Barakallahu fikum. Sampai-sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaknat mereka orang-orang al-Yahud, orang-orang Nasara, disebabkan kesyirikan yang ada pada mereka. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'natullahi 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang al-Yahud, melaknat orang-orang Nasara. Kenapa mereka dilaknat? Mereka telah menjadikan kuburan para nabi, ittakhadhu qubur anbiya'ihim, mereka telah menjadikan kuburan para nabi sebagai masajid, tempat-tempat ibadah, atau dibangun di atasnya masajid, masjid-masjid. Mereka mendapatkan laknat dari Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum. Maka di sini pentingnya kejujuran tatkala seorang menisbahkan dirinya kepada al-haq. Pentingnya barakallahu fikum kejujuran tatkala seorang menisbahkan dirinya kepada al-haq. Betapa banyak orang yang menisbahkan dirinya kepada al-haq, tapi amalan yang dikerjakan adalah yukhaliful haq, menyelisih kebenaran. Banyak yang seperti ini. Banyak juga orang yang mengaku mengikuti jalannya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi ternyata amalan yang ditempuh barakallahu fikum menyelisih apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka model-model seperti ini barakallahu fikum, ini merupakan prinsipnya orang-orang jahiliyah di dalam beragama. Sebagaimana disebutkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab di dalam kitabnya Masailul Jahiliyah. Di antara prinsipnya mereka orang-orang jahiliyah adalah intisabuhum ilal anbiya'i ma'a mukhalafatihim. Mereka menisbahkan dirinya mengikuti para nabi, tapi amalan-amalan yang mereka kerjakan menyelisih para nabi tersebut. Maka di sini pentingnya kejujuran tatkala seorang mengaku ittiba, mengaku mengikuti Rasulullah, mengaku mengikuti agama yang benar. Barakallahu fikum. Maka disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, bagaimana intisab yang benar, pengakuan yang benar. Kata beliau, al-intisabus sahihu, adapun pengakuan yang benar, wa ayantasiba ila syai'i wa yakunu muwafiqan lahu. Adapun yang namanya pengakuan yang benar, seorang mengaku menyandarkan kepada sesuatu wa yakunu muwafiqan lahu, maka hendaklah dia berusaha untuk mencocoki, untuk menyesuaikan. Inilah yang namanya intisab yang benar, pengakuan yang benar. Tapi tatkala seorang mengaku mengikuti sesuatu ternyata mukhalif, menyelisih, maka ini tidak benar. Sehingga ditekankan wa yakunu muwafiqan lahu, hendaklah dia berusaha untuk mencocoki. Falladzi yantasibu ila Ibrahim yuwafiqu ma jaa'a min tauhidillah subhanahu wa ta'ala wa ikhlasil ibadati lahu wal bara'atu minal musyrikin. Kemudian kata beliau, orang yang mengaku mengikuti Nabiullah Ibrahim alaihi salam, hendaklah dia yuwafiqu ma jaa'a bihi minat tauhid. Dia berusaha untuk mencocoki dengan apa yang dibawa oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam, minat tauhid, dari sisi mentauhidkan. Berusaha untuk mentauhidkan Allah, wa ikhlasil ibadati lahu, berusaha untuk senantiasa ikhlas beribadah kepada Allah, wal bara'atu minal musyrikin, dan berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Ini kalau orang tersebut dia jujur mengikuti agamanya Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Kalau dia mengaku mengikuti agamanya Nabiullah Ibrahim alaihi salam, maka dituntut yang pertama dia mentauhidkan Allah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah, dan al-bara'ah, berlepas diri minal musyrikin, dari mereka orang-orang musyrikin, orang-orang yang menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan, summa qala jalla wa ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke 65, kata Allah tabaraka wa ta'ala, ya ahlal kitab lima tuhajuna fi Ibrahim, wahai ahlal kitab, kenapa kalian berdebat tentang Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Ya'ni, kata beliau rahimahullah ta'ala, kenapa demikian? Ya'ni anna kullan minkum yadda'i anna Ibrahim ala dinihi. Wal yahudu yakuluna inna Ibrahim kana yahudiyan. Wan nasara taqul inna Ibrahim kana nasraniyan. Ya subhanallah, kata beliau. Yakni maknanya bahwasanya masing-masing kalian, baik yakni orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, mengaku bahwasanya Nabiullah Ibrahim ala dinihi, berada di atas agamanya. Orang-orang Yahudi mereka mengatakan bahwasanya Nabiullah Ibrahim kana Yahudian. Ini ucapannya orang Yahudi, mengatakan, menetapkan kalau Ibrahim adalah seorang Yahudi. Begitu juga mereka orang-orang Nasara mengatakan inna Ibrahim kana Nasranian. Nabiullah Ibrahim adalah seorang Nasranian, seorang Nasara. Ya subhanallah. Sekarang akan dijelaskan oleh Syekh sisi kebatilan mereka yang mengaku bahwasanya Nabiullah Ibrahim seorang Yahudi, yang mengatakan bahwasanya Nabiullah Ibrahim seorang Nasara. Akan dijelaskan sisi batilnya ucapan mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, ya subhanallah, at-taurat wal injilu mata unzilat, atau mata unzilat, lam tanzil illa ba'da Ibrahim bimuddatin tawilah. Fa kaifa yakunu Ibrahim Yahudian aw Nasranian? Hadza yukadzibuhul waqi'. Barakallahu fikum. Kata beliau rahimahullah taala, ya subhanallah. Taurat dan Injil kapan diturunkan? Tidaklah diturunkan kecuali setelah Nabiullah Ibrahim alaihi salam bimuddatin tawilah, dengan jarak yang sangat jauh, dengan jarak yang sangat panjang. Ini Taurat dan Injil diturunkan setelah Nabiullah Ibrahim dengan masa jarak yang cukup panjang, yang cukup lama. Tapi kenapa kok tiba-tiba orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya Nabi Ibrahim seorang Yahudi? Nasara mengatakan Nabiullah Ibrahim seorang Nasara. Maka subhanallah, ini merupakan yukadzibul waqi'. Yang demikian kata beliau, sama saja orang tersebut dia telah mendustakan kenyataan. Yang mengatakan bahwasanya Nabiullah Ibrahim seorang Nasara, seorang Yahud, ini kata beliau yukadzibul waqi', mendustakan kenyataan. Karena kenyataannya barakallahu fikum, Taurat dan Injil mata unzilat, ini ba'da Ibrahim alaihi salam bimuddatin tawilah, dengan jarak yang sangat panjang. Naam. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim tentang batilnya anggapan mereka, tentang batilnya anggapan mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, ya ahlal kitab lima tuhajuna fi Ibrahim wama unzilati Taurat wal Injilu illa min ba'dihi afala ta'qilun. Wahai ahlal kitab, kenapa kalian berdebat ribut tentang Nabiullah Ibrahim dan tidaklah diturunkan Taurat maupun diturunkan Injil kecuali setelah Nabiullah Ibrahim alaihi salam? Afala ta'qilun, apakah kalian itu tidak berakal? Naam, hadza la yaquluhu aqil, yang seperti ini tidak akan dikatakan oleh orang yang berakal. Orang yang berakal sehat tidak akan mengatakan Nabiullah Ibrahim alaihi salam seorang Yahudi. Tidak akan mengatakan Nabiullah Ibrahim alaihi salam barakallahu fikum seorang Nasara. Sehingga dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu taala di dalam tafsirnya. Kata beliau rahimahullahu taala, radda taala muhajatihim wa mujadalatihim min thalasati aujuh. Allah subhanahu wa ta'ala telah membantah mereka tentang perdebatan orang-orang Yahudi terkait dengan Nabiullah Ibrahim alaihi salam dari tiga sisi. Sisi yang pertama, kata beliau, anna jidalahum fi Ibrahim jidalun fi amrin laisa lahum bihi ilmun. Ini jawaban yang pertama. Debatnya mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara tentang Nabiullah Ibrahim adalah debat yang tidak didasari ilmu. Ya. Hanya sekedar menang-menangan orang Nasara mengatakan inna Ibrahim kana Nasranian. Yang Yahudi mengatakan kana Yahudian bi ghairi ilmin, tanpa didasari ilmu. Ini debat yang terjadi pada mereka orang-orang al-Yahud. Barakallahu fikum. Sehingga debat yang tidak membawa manfaat, debat yang tidak membawa faedah. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini seorang mukmin hendaklah senantiasa melandasi ucapannya dengan ilmu. Tatkala berbicara, itu harus dilandasi dengan ilmu. Barakallahu fikum. Kemudian sisi yang kedua tentang batilnya perdebatan mereka, al-wajhu tsani annal yahuda yantasibuna ila ahkami Taurat wa nasara yantasibuna ila ahkamil Injil wa Taurat wal Injilu ma unzila illa ba'da Ibrahim. Orang-orang Yahudi, mereka menisbahkan dirinya berhukum kepada Taurat. Orang-orang Nasara menisbahkan hukuman apa mereka berhukum menisbahkan berhukum kepada Injil. Sedangkan Taurat dan Injil tidaklah diturunkan barakallahu fikum kecuali setelah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Maka sebagai bantahan, bagaimana dia akan menyandarkan Nabiullah Ibrahim alaihi salam, seorang Yahudi, seorang Nasrani, ya, orang yang awal mengikuti yang belakang, ini tidak mungkin. Adapun al-wajhu tsalis, bantahan yang ketiga, kata beliau rahimahullah taala, anallaha taala bara'a khalilahu minal yahud wan nasara wal musyrikin wa ja'alahu hanifan muslima. Bantahan yang ketiga, Allah subhanahu wa taala telah membersihkan tentang berlepas dirinya Nabiullah Ibrahim alaihi salam dari mereka orang-orang Yahudi, dari mereka orang-orang Nasara, dari mereka orang-orang musyrikin. Allah bersihkan nama Nabiullah Ibrahim alaihi salam wa makana minal musyrikin. Barakallahu fikum. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang Nabiullah Ibrahim alaihi salam, beliau adalah seorang yang hanifa, ya, seorang yang hanif. Apa itu arti hanifa? Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang hanifa. Walakin kana hanifa. Akan tetapi Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang hanif. Kata beliau yang dimaksud dengan hanif yaitu mukhlisan lillahi azza wa jal fil ibadah. Orang yang ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam beribadah. Inilah orang yang hanif. Inilah sifat yang dimiliki oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Tidak pernah mencampuri ibadahnya dengan syirkiyat, dengan kesyirikan. Bahkan Nabiullah Ibrahim sangat takut dengan amalan-amalan kesyirikan. Sampai berdoa kepada Allah meminta wajnubni wabaniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku, jauhkanlah anak turunanku dari beribadah kepada al-asnam, yaitu patung-patung. Peribadatan-peribadatan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Bahkan disifati lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala muslimah, seorang yang muslim. Apa yang dimaksud dengan seorang yang muslim? Yang mana kita sering menggunakan istilah muslim. Seorang muslim. Dijelaskan oleh beliau rahimahullah ta'ala yang dimaksud muslimah ya'ni muwahidan. Yaitu orang yang mentauhidkan Allah. Inilah disebut muslim. Sehingga ahlu syirki, orang yang suka menyekutukan Allah, orang yang suka berbuat syirik, mereka tidak bisa dikatakan muslim. Karena seorang muslim, mereka adalah seorang muwahid, seorang yang mentauhidkan Allah. Fal islamu huwa tauhidu. Kata beliau yang namanya Islam itu adalah tauhid. Maka di sini artinya orang yang mengatakan dirinya muslim, yang mengatakan atau mengaku dirinya beragama Islam, maka dituntut dia min ahli tauhid. Dia dari ahli tauhid, bukan orang yang berbuat syirik, bukan orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan perlu diketahui kata beliau, fal islamu huwa tauhidu wa huwa dinu jami'il anbiya. Dan yang namanya tauhid adalah agama semua para nabi. Jadi semua para nabi dari yang pertama dan sampai yang terakhir, semua para rasul juga dari yang pertama sampai yang terakhir, agama mereka satu, yaitu tauhid. Wa huwa ifradullahi jalla wa ala bil ibadah, yaitu memurnikan di dalam beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud dengan Islam, yaitu at-tauhid, memberikan peribadatan hanya kepada Allah, menjauhkan dari perbuatan-perbuatan syirkiyat, dari perbuatan-perbuatan syirik. Barakallahu fikum. Wa in ikhtalafat syara'uhum, walaupun syariat mereka itu berbeda-beda. Ya. Karena salat yang diperintahkan kepada kaumnya Nabiullah Musa alaihi salam berbeda dengan yang diperintahkan kepada umatnya Nabiullah Muhammad alaihi salam. Kalau umatnya Nabiullah Musa alaihi salam diwajibkan salat dalam sehari semalam 50 kali, adapun kita diperintahkan 5 kali dengan pahala sama seperti yang 10 kali. Sama seperti yang 50 kali. Barakallahu fikum. Wa kullu syari'atin kanat li hajati tilkal ummah. Adapun syariat masing-masing sesuai kebutuhan umat tersebut. Hasba maslahatiha, sesuai maslahat yang ada. Inilah terkait dengan syariat. Adapun agamanya sama. Tujuan dakwahnya sama, yaitu mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh rahimahullah taala akan menjelaskan kepada kita Islam itu sendiri. Kata beliau, fal islamu, adapun Islam, ibadatullahi wahdahu la syarikalah. Inilah yang namanya Islam. Yang namanya Islam adalah seorang beribadah hanya kepada Allah semata, la syarikalah, yang tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Bima syara'ahu fi kulli waqtin bihasabiha. Itu sesuai dengan syariat dan masing-masing waktu sesuai dengan keadaannya. Artinya syariat yang ada pada umatnya Nabiullah Isa beda dengan yang ada pada umatnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata beliau rahimahullahu taala, falladzina amanu bitaurati wa amilu biha fi waqtil amali biha kanu muslimin. Mereka orang-orang yang beriman kepada Taurat dengan keimanan yang benar dan mengamalkan isi Taurat pada waktu itu, kana fi amali, ya, pada waktu itu kanu muslimin, mereka seorang muslim, ya. Pada waktu itu mereka seorang muslim. Barakallahu fikum. Ini yang mengamalkan isi Taurat, ya. Pada waktu itu diturunkannya Taurat, mereka seorang muslim. Begitu juga barakallahu fikum, orang-orang Nasara, bakala mereka mengamalkan isi Injil dengan benar, pada waktu itu adalah seorang muslim. Barakallahu fikum. Waladzina amanu bil Qur'an, begitu juga mereka orang-orang yang beriman kepada Al-Qur'an, wa amilu bihi, dan mengamalkan isi Al-Qur'an. Dan ditegaskan oleh para ulama bahwasanya tujuan yang sangat penting diturunkannya Al-Qur'an itulah itu dalam rangka untuk diamalkan. Sehingga Syekh Shalih Fauzan menyebutkan siapakah yang disebut dengan Ahlul Quran? Siapa mereka Ahlul Quran? Kata beliau hafizahullahu ta'ala, Ahlul Quran mereka adalah alladzina ya'maluna bil Quran. Mereka orang yang mengamalkan isi Al-Quran. Inilah yang disebut dengan Ahlul Quran. Sehingga orang yang banyak qiraatul Quran, banyak membaca Al-Quran, akan tetapi tarkul amal, tidak mau mengamalkan isinya. Dia tidak mentauhidkan Allah, berjalan di atas bid'ah. Maka yang seperti ini barakallahu fikum tidak bisa dikatakan Ahlul Quran. Walaupun mungkin hafal Al-Quran, walaupun sering membaca Al-Quran, tapi tatkala tarkul amal, tidak mau mengamalkan isi Al-Quran, maka yang seperti ini laisa min Ahlul Quran. Yang seperti ini bukanlah dari Ahlul Quran. Barakallahu fikum. Maka Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan di dalam kitabnya Al-Fawaid, tatkala beliau menjelaskan Hajrul Quran, kata beliau rahimahullahu ta'ala, Hajrul Qur'ani anwa', yang namanya meninggalkan Al-Quran itu bentuknya sangat banyak, bermacam-macam. Di antara bentuk meninggalkan Al-Quran, kata beliau, adalah Hajrul Amal. Setelah beliau menjelaskan di antara bentuk meninggalkan Al-Quran adalah hajrut ta'alum, tidak mau mempelajari Al-Quran. Ini juga bentuk meninggalkan Al-Quran. Tidak mau mempelajari qiraahnya, cara membacanya. Tidak mau mempelajari maknanya. Tidak mau mempelajari tafsirnya, hukum-hukumnya. Ini dijelaskan oleh para ulama bentuk meninggalkan Al-Quran. Kemudian Hajrul Quran yang berikutnya kata beliau adalah Hajrul Qira'ah. Tidak mau membaca Al-Quran. Ini bentuk meninggalkan Al-Quran. Dan di antara bentuknya juga kata beliau adalah Hajrul Amal. Tidak mau mengamalkan Al-Quran. Orang yang tidak mau mengamalkan Al-Quran dihukumi telah meninggalkan Al-Quranul Karim. Barakallahu fikum. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kata beliau rahimahullahu ta'ala, fatahidu huwa dinu jami'ir rusuli. Sehingga yang namanya tauhid, mengajak beribadah hanya kepada Allah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah, ini semua adalah agama, agamanya para rasul. Dinu jami'ir rusul, agama semua para rasul. Wal islamu huwa dinu jami'ir rusuli alaihi musallatu wasalam. Dan Islam itu adalah agama semua para rasul alaihi musallatu wasalam. Barakallahu fikum. Yeah. Ini ayat yang pertama terkait tentang keadaannya mereka orang-orang Yahudi, orang yang tidak jujur di dalam penisbahannya, itu yang mengaku mengikuti agama Nabiullah Ibrahim alaihissalam, tapi ternyata pengakuannya pengakuan yang tidak jujur, yang telah Allah bantah. Tatkala mereka menolak agamanya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mau menerima dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan alasan nahnu nattabi'u millata Ibrahim, kami mengikuti agamanya Nabiullah Ibrahim. Ini alasannya orang-orang Yahud dan orang-orang Nasar. Tapi ternyata tidak jujur. Ya. Hanya sekedar pengakuan saja. Mengaku mengikuti agamanya Nabiullah Ibrahim, ternyata berjalan di atas kesyirikan. Padahal Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang hanif, yang senantiasa mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Seorang yang muslim, yang berserah diri mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barakallahu fikum, kita bisa mengambil faidah bahwasanya pentingnya kejujuran di dalam pengakuan. Begitu juga tatkala kita mengaku seorang muslim, mengaku mengikuti petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jangan seperti orang-orang Yahudi, jangan seperti orang-orang Nasara, hanya mengaku tapi tidak mau mencocoki apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tatkala ditawarkan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menolaknya, tidak mau menerimanya. Barakallahu fikum. Maka yang seperti ini musibah, karena inilah agamanya mereka orang-orang Yahudi, agamanya mereka orang-orang jahiliyah, menisbahkan dirinya mengikuti kepada para nabi, akan tetapi ma'a mukhalafatihim, menyelisih agamanya mereka. Kemudian ayat yang berikutnya, beliau akan menjelaskan tentang keadaan orang-orang yang menyelisih agamanya Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-130. Di dalam ayat tersebut Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan, وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ, barang siapa yang meninggalkan agamanya Nabiullah Ibrahim, illa man safihan nafsah. Setelah beliau menjelaskan keadaan orang-orang Yahudi yang tidak jujur di dalam penisbahan mereka, mengaku mengikuti agama Nabi Ibrahim tapi tidak jujur karena tidak mencocoki, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam, maka sekarang beliau akan menjelaskan tentang orang yang dia tidak mau mengikuti agamanya Nabiullah Ibrahim, agama tauhid, yang membenci agama Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَهِيمِ, dan barang siapa yang membenci agamanya Nabiullah Ibrahim alaihi salam, illa man safihan nafsah, maka orang tersebut adalah orang yang memperbodoh dirinya, orang yang safih, orang yang dungu, yang tidak memiliki akal. Ini orang yang dia membenci agamanya Nabiullah Ibrahim alaihi salam, meninggalkan agamanya Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Walaqad istafainahu fid dunya, dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih beliau Nabiullah Ibrahim alaihi salam fid dunya. Dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di di dalam tafsirnya, kata beliau rahimahullahu ta'ala, walaqad istafainahu fid dunya ay ikhtarnahu, kami telah pilih Nabiullah Ibrahim alaihissalam lil a'mal alladhi sara biha minal mustafin al akhyar. Itu Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk melakukan amalan-amalan sehingga menjadilah Nabiullah Ibrahim alaihissalam menjadi orang-orang pilihan di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Wa innahu fil akhirati laminas salihin, dan sesungguhnya dia Nabiullah Ibrahim alaihissalam di akhirat termasuk orang-orang yang salihin, orang-orang yang salihun. Barakallahu fikum. Ya'ni alladhi lahum a'la darajat, yaitu orang yang memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum. dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Saleh Fauzan Hafizahullahu Ta'ala. Kata beliau, qalallahu ta'ala, firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa man yarghabu an millati Ibrahim, barang siapa yang membenci agama Nabiullah Ibrahim, yakni man yatrukuha, barang siapa yang meninggalkan agama Nabiullah Ibrahim. Karena di sini menggunakan kalimat warahbatu an, artinya adalah tarkuhu, meninggalkan. Barang siapa yang meninggalkan agamanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yaitu millatu Ibrahim hiya tauhid wal ikhlas lillah. Adapun yang dimaksud agamanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, itu adalah agama yang mengajak kepada tauhid, yang mengajak untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Ya. Inilah agamanya Nabiullah Ibrahim. Bahkan merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita supaya mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk mengikhlaskan agama hanya untuk Allah tabaraka wa taala. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapakah yang paling baik amalannya. Dijelaskan oleh Al-Imam Fudail Ibn Al-Iyad rahimahullahu ta'ala, yang dimaksud ahsanu amala, orang yang paling baik amalannya adalah akhlasuhu wa aswabuhu, orang yang paling ikhlas di dalam beramal, orang yang paling benar di dalam beramal. Iya. Barakallahu fikum. Inilah agama Nabiullah Ibrahim. Hiya at-tauhidu wal ikhlasu lillahi azza wa jal. Mentauhidkan dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kata beliau, wa man yarghabu an millati Ibrahim, dan orang yang benci kepada agamanya Nabiullah Ibrahim, meninggalkan agamanya Nabiullah Ibrahim, illa man safiha nafsah, kecuali orang tersebut dia telah memperbodoh dirinya. Yaitu barakallahu fikum, dijelaskan oleh beliau, as-safahu, yang dimaksud dengan safah, ini safih, huwa al-hifatu fil aql, orang yang akalnya kurang. Ya. Inilah yang disebut dengan safih. Yang disebut dengan safah, orang yang akalnya kurang. Dan disebutkan orang yang meninggalkan agamanya Nabiullah Ibrahim alaihi salam adalah orang yang akalnya kurang. Orang yang tidak mau mentauhidkan Allah, dia berbuat syirik, menyekutukan Allah, pada hakikatnya mereka itu adalah akalnya kurang. Ya. Ini pada hakikatnya, orang yang berbuat syirik. Orang yang beribadah kepada bebatuan, pada hakikatnya itu akalnya kurang. Kenapa dia beribadah kepada batu? Batu yang mati tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa juga mendatangkan madharat. Tapi dia datang memberikan sesaji, takut dan segalanya. Sehingga orang yang melakukan kesyirikan disebut orang yang safi, orang yang akalnya kurang. Ada lagi yang beribadah kepada kebo Kiai Slamet, mencari barokah dengan kotoran kebo Kiai Slamet. Ini adalah orang yang safi, orang yang dungu, orang yang akalnya kurang. Bagaimana dia bisa berdoa kepada hewan yang rendah, apalagi dia mencari barokah dengan kotorannya. Inilah ahlu syirki, inilah orang yang berbuat syirik, orang yang rendah akalnya, orang yang dungu, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Orang yang meninggalkan agamanya Nabiullah Ibrahim, mereka itu adalah orang yang akalnya kurang, orang yang dungu. Barakallahu fikum. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Fahuwa safihun fi nafsihi wa huwa yaz'amu annahu aqilun. Padahal dia safih, orang yang rendah atau orang yang dungu, walaupun dia menyangka bahwasanya dirinya adalah orang yang akil, orang yang cerdas. Ya. Barakallahu fikum. Wa annahu, kata beliau, walakinnahu fil haqiqatu, atau walakinnahu fil haqiqati safihun. Akan tetapi pada hakikatnya mereka orang-orang yang berbuat syirik, yang meninggalkan agama tauhid, mereka adalah orang yang safih, orang yang kurang akalnya. Walladzi yatruku millata Ibrahim safihun. Dan orang yang meninggalkan agamanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang safih, seorang yang kurang akalnya. Barakallahu fikum. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan, walaqad istofainahu, dan sungguh kami telah memilihnya, yaitu Nabiullah Ibrahim, yakni ikhtarna Ibrahim alaihissalam fid dunya. Kami telah memilih, kata Allah subhanahu wa ta'ala, Nabiullah Ibrahim alaihissalam di dunia. Dipilih, menjadi pilihan Allah, ya, karena mentauhidkan Allah, qanitan lillah, senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah, hanifah, lurus di dalam beribadah, walam yakum minal musyrikin, tidak dicampuri dengan kesyirikan. Barakallahu fikum. Wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dan sesungguhnya beliau Nabiullah Ibrahim alaihissalam di akhirat termasuk orang-orang yang salih, yaitu orang yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum. Inilah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, orang pilihan Allah di dunia dan di akhirat pun memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan lagi tentang sifat yang dimiliki oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, orang yang senantiasa tunduk kepada Allah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, idh qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Masya Allah. Ini sifat yang dimiliki oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tatkala dikatakan kepada Nabiullah Ibrahim oleh Rabbnya, aslim. Ya. Maka Nabiullah Ibrahim menjawab, aslamtu li rabbil alamin. Langsung dipenuhi. Tatkala Allah mengatakan aslim, maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam langsung menjawab, aslamtu li rabbil alamin. Dijelaskan oleh beliau yang dimaksud dengan aslim, yaitu akhlasa dinahu lillahi azza wa jal, wa tarka ibadatil awthan wal asnam. Yang dimaksud aslim, kata beliau rahimahullah ta'ala, yaitu mengikhlaskan agama hanya untuk Allah, meninggalkan peribadatan-peribadatan kepada selain Allah, apapun bentuknya. Ya. Tatkala Nabiullah Ibrahim diperintahkan demikian, untuk mentauhidkan Allah, memberikan peribadatan hanya kepada Allah, langsung Nabiullah Ibrahim mengatakan, aslamtu li rabbil alamin, saya ikhlaskan agama hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, rabbil alamin. Ini sifat yang dimiliki oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, memiliki ketundukan yang luar biasa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qassaraha wa hattamaha, bahkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam memecahkan patung-patung, menghancurkan patung-patung, watabro'a min ahliha, dan berlepas diri dari pelaku-pelaku kesyirikan. Sehingga bukan hanya sekedar mengatakan aslamtu lirabbil alamin, bukan hanya mengatakan dengan lisan, tapi barakallahu fikum dibarengi dengan bukti. Nabiullah Ibrahim alaihissalam langsung menghancurkan, melenyapkan patung-patung yang dijadikan sesembahan selain Allah. Setelah itu mengumumkan kalau dirinya berlepas diri dari ahlus syirki, berlepas diri dari orang-orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa yang terjadi barakallahu fikum, wa hasala lahu ma hasala minal idza'i ala dzalik, maka beliau mendapatkan apa yang beliau dapatkan, minal idza'i, dari berbagai macam gangguan, disakiti oleh kaumnya, ala dzalik, tatkala menegakkan tauhid, tatkala mengatakan dirinya berlepas diri dari ahlus syirki, mendapatkan berbagai macam gangguan. Tapi Nabiullah Ibrahim alaihissalam tetap bersabar. Idh qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Ini yang perlu kita tiru. Tatkala Rabbnya mengatakan kepada Nabiullah Ibrahim, aslim, tunduklah kepada Allah, ikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, tauhidkan Allah, Nabiullah Ibrahim langsung menjawab, aslamtu li rabbil alamin. Saya ikhlaskan ibadah, saya persembahkan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Yani aslama ya'ni inqadha li rabbil alamin, tunduk kepada Allah rabbul alamin azza wa jal, wala tanqudu li ghairihi, tidak memiliki ketundukan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, orang yang Allah subhanahu wa ta'ala pilih di dunia dengan sifat-sifat yang kita mengetahuinya. Orang yang cepat menjalankan perintah Allah. Tatkala diperintahkan aslim langsung menjawab, qala aslamtu li rabbil alamin. Dan langsung diwujudkan bentuk ketundukannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kemudian ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, wa fihi hadisul khawarij qad taqaddam, wa fihi ana sallallahu alaihi wasallam qal, inna ala abi fulanin laysu li bi awliya'a, innama awliya'i al-muttaqun. Sekarang barakallahu fikum, beliau rahimahullahu ta'ala setelah menjelaskan tentang agama Nabiullah Ibrahim, juga menjelaskan tentang keadaan orang yang meninggalkan agama Nabiullah Ibrahim. Mereka adalah orang yang safih, orang yang akalnya kurang, orang yang dungu dan seterusnya. Sekarang beliau akan menjelaskan siapakah yang pantas untuk kita cintai. Tatkala seorang sudah mentauhidkan Allah, memberikan peribadatan hanya kepada Allah, siapakah orang yang kita cintai? Wa fihi anahu sallallahu alaihi wasallam, disebutkan di dalam hadisnya Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu, muttafaqun alaihi, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna ala abi fulanin, sesungguhnya keluarga abi fulan, laisu li aulia, tidak ada bagiku kecintaan. Yang mana ini masih saudaranya, masih kerabatnya, tapi Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laisu li aulia, aku tidak mencintainya. Inna ma'auliyai al-muttaqun, sesungguhnya orang-orang yang aku cintai, mereka adalah al-muttaqun, mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah orang-orang yang dicintai oleh ahlu tauhid. Orang yang mentauhidkan Allah, mereka adalah mencintai orang-orang yang bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga barakallahu fikum, yang namanya kecintaan itu bukan hanya sekedar didasari karena kedekatan nasab, tidak. Tapi yang menjadi dasar kecintaan itu adalah al-iman dan ketakwaan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu a'lamu bissawab. Insyaallah kita cukupkan sampai sini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.